ketemu karo aku. Nanging ra ono buktine jebule kowe ngapusi. Sayang, jarene kowe masih sayang, jare kowe ngerasa kehilangan neng aku. Sayang, tapi kowe ku malah lungo, kowe lungo karo wong liyo, pancen kowe teko. Asem kok tenan atiku tinggu dolanan, terus noku sing masih utuh kowe gawe runtuh. Jancuk tenan, kowe mantan jancuk tenan. Yo wis ben aku terimbau senajan acur hatiku. Yo wis ben aku saiki cukup tau wae, pancen omonge kecut kecut koyo banyu ciu. Jarene kowe masih sayang, jare kowe ngerasa kehilangan neng aku. Sayang, tapi kowe kok malah lungo, kowe lungo karo wong liyo, pancen kowe tego. Emang lagi cantik, kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy-happy, kita goyang dua jari. Kanan-kiri, kanan-kiri, puter-puter jari. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiranku tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi. bagai bidadari, bidadari di hatiku. Hai sayang, ayo kita happy happy, kita goyang dua jari, kanan kiri kanan kiri. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik, cantik cantik ini hanya untuk diriku. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Emang lagi cantik. Oh, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Ayo kita goyang dua jari, biar kita happy, semua masalah jadi hilang. Ha ha ha ha ha. Terima kasih.

hobi ya khairul baraya ya licit tabil hakim rasulul hidaya ya rasulullah ya habiballah ya rasulullah ya habiballah ya maulana sun pahami riko tego medota line asmoro sing sanggup sun ngerteni riko tego ninggal no ambi wong liyo bengen riko ngomong dewek bakal bareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali. Menangis banget. Meninggalkan aku sendiri. dalam mimpi. Apa aku iki kurang sayang? Katone tresno mung ngambang, katone atimu bimbang. Sing tak jaluk mung ngertine yang tresno ku mung karo kowe. Ora ono liyane ning ati mung ono kowe. Koyo katiku ning kowe, koyo sayangku ning kowe. Selawasemu karo kowe, sing tak jaluk martine yen tresnaku mung karo kowe. Ora ono liyane ning atiku mung ono kowe, ning atiku mung ono kowe. Tak jagungi, usah dipikir, mbok mikir sing liyane. Tresno ku sing gedhe, mbok pregne. Golek liyane sing nopo opo anane. Mending nyicil motor podo mumete. Nanging ono hasil ketimbang mikir kowe. Pikir keri, pikir keri. Ketimbang loro

kuwi. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mule. Mergo anakmu dikira diparingi restu marang calon besanmu. Tenane hati iki loro-loro-loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Seceng ati rasane kowe rapi lagi dadi tetumu ngerti tuh dadi dunia. Seceng ati nyatane kowe rapi lilo dadi tetumu. Masih radi restui, tapi neko wewe di monggo dicap anak rak berbakti. Yang macan ngono anane, apa tesing keroto iki kersane isun yain hang nyong lo uko dewe ni. Thank you. pancen loro mekelingan tentang masa lalu. Bayangan memang tak seindah kenyataan di hidupku. Kelingan awal kita ketemu di sana, berduaan bermesraan canda dan tawa. Sumpah janji terus tu iki karo kowe, mugo wae selanggan selawase. Adik kang mas nyaman kalih panjenengan, mugo wae terus nakuran dadi kenangan. Dek kowe mbiyen janji karo aku, lakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Neng nyatane ngapusi cidro ati iki, netes eluku milih deras neng pipi. Tresnamu marang aku kowe ninggal lumo tanpa sebab bahkan ora nesu. Rodo suwe wis sesasi kowe ra ngabari, aku bingung kudu golek kowe ning ngendi. Yo wes lah mungkin iki pancen dalane ati iki, mung iso ngampet lorone. Bakal tak kenang jenengmu ning masa laluku, senajan kowe wis gawe cintane ati. Tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, neng nyatane ngapusi cidro ati iki, netes eluku milih deras neng pipi. Oh dek kowe mbiyen janji karo aku, lakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, neng nyatane ngapusi. mane sing wes gawe atiku oleng wae. Kelingan kowe wis mendingan tak kubur. Aja meneh tak tandur aku wis kesel jujur. Hatiku iki mung mbok ulur-ulur. Sakit kowe pancen iso mbalelo. Rasakno mengko yen aku wis kumpul asopo sing bakal mampet loro disiyo-siyo. Kowe mesti oleh diwalase tresno. Bila lali janji muni padai layar. Samar ati iki samar, yen nanti kowe tego ninggal aku ganti pacar. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Tulung sawangan, sawangan aku sering nandang rindu. Oh tulung mulia, nadian sederlo aku es lilo. Pengen pena wae, ojo sepaneng di samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraksi. Stella kendong, ojo setelah kenceng, lemes ke wae, ojo sepaneng di samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraksi. Mimpi apa aku semalam? Kulihat engkau. cinta. Abot dan duwe, abot jo singgalak. Lek raket turut Sajroning atiku tanpa rasa bersalah, kowe genggam tangan jembare laut samudra bakal tak seberangi demi ngetok nesliramu pamujane ngati nanging opo kowe tego blejani janji nganti eluh iki netes terus neng pipi sudah lupakan saja cerita cinta kita berdua karena di antara kita sudah tak ada rasa rasa cinta yang